Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-42 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang memperbanyak al-hasanah atau kebaikan dan menghilangkan as-sayyi'ah atau dosa, bagian yang kedua. Di antara cara memperbanyak al-hasanah dan menghilangkan as-sayyi'ah atau dosa, yang ketiga adalah memanfaatkan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semaksimal mungkin, seperti kenikmatan ilmu, agama, kesehatan, waktu luang, harta benda, anggota badan yang lengkap dan sehat, jabatan, kenikmatan teknologi, kecerdasan, kenikmatan berbicara, dan lain-lain. Menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah SWT dengan niat yang benar, yaitu untuk mencari pahala Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dua nikmat yang banyak manusia yang rugi di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, yang artinya sesungguhnya orang-orang kaya, mereka adalah orang-orang yang sedikit hasanahnya pada hari kiamat, kecuali orang yang Allah berikan kekayaan, kemudian bersedekah kepada yang ada di kanannya, kirinya, depan dan belakangnya, dan beramal dengan kekayaan tersebut amalan yang baik. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, di antara cara memperbanyak al-hasanah adalah dengan memperbaiki amalan supaya diterima di sisi Allah SWT Ta'ala, karena amalan bisa menjadi hasanah bagi seseorang bila diterima di sisi Allah, dan syarat diterimanya amalan ada dua, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima adalah bertaubat dari dosa yang diiringi dengan iman dan amal soleh, karena barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka dosanya akan diganti dengan hasanah. Allah SWT menyebutkan bahwasanya orang yang menyekutukan Allah SWT, membunuh jiwa tanpa hak, berzina, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Kecuali apabila dia bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka Allah SWT akan mengganti dosa-dosa mereka menjadi sebuah kebaikan. Al-Furqan 68-70. Yang keenam, memperbanyak istighfar. Setiap melakukan dosa atau kurang bersyukur atas nikmat, atau kurang dalam melakukan kewajiban, atau lalai dari mengingat Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Tuba bagi orang yang menemukan di dalam kitabnya istighfar yang banyak. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Tuba, ada yang mengatakan maknanya adalah surga, dan ada yang mengatakan maknanya adalah nama pohon di surga. Yang ketujuh, tidak melakukan amalan yang mengurangi pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku mengetahui ada sebagian umatku yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa hasanah sebesar gunung-gunung Tihamah. Maka Allah SWT menjadikan hasanah tersebut seperti debu yang berterbangan. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sifat mereka. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya mereka adalah saudara-saudara kita. Salat malam sebagaimana kita salat malam, akan tapi mereka apabila dalam keadaan sendiri dengan sesuatu yang diharamkan, mereka pun melanggarnya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.